بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله وهو الإمام أبو القاسم الزنجاني: وجعد فقد أرداه خذ مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر. كتب له وجعد dan جعد itu جعد بن درهم. فقد أرداه خبث مقاله، ia telah dibinasakan oleh kejelekan ucapannya, kejelekan pendapatnya. وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر. Adapun ابن كلاب maka apa yang disebutkan adalah sejelek-jelek hal yang disebut. Nah, di dalam bait ini penulis masih melanjutkan menyebutkan beberapa orang atau beberapa tokoh ahlul bidah. Di antaranya adalah boleh disebutkan di sini Ja'ad, itu Ja'ad bin Dirham. Nah, dan Ja'ad bin Dirham ini adalah salah seorang dari ahlul bidah yang dikenal dengan sejumlah bidah yang di masa itu banyak dari taif ahlul bidah yang mengikutinya. Nah, dan di antara yang disebutkan dia menafikan sifat dan dia mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Juga dia mengingkari bahwa Nabi Ibrahim adalah khalilullah. Nah, dan di sini penulis mengatakan faqad ardahu khuthu maqalihi, dia telah dibinasakan oleh kejelekan ucapannya. Iya. Sebab dengan bidahnya ini ia memang dibunuh dan dipenggal oleh Gubernur Khalid Ibnu Abdullah Al-Qasri. Nah, dan kisahnya waktu itu Khalid Ibn Abdullah Al-Qasri berkhutbah kepada manusia di Idul Adha. Maka beliau mengingatkan kepada manusia apa yang sepatutnya diingatkan pada hari yang mulia itu. Dan beliau sebutkan tentang ahkam yang berkaitan dengan udhiyah, berkaitan dengan kurban. Kemudian di akhir khutbahnya beliau berkata, ya, berkurbanlah kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kalian dan amalan kita. Dan pada hari ini, kata Khalid, saya akan berkurban dengan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Sungguhnya dia ini mengatakan bahwa Nabi Ibrahim bukan Khalilullah, dan dia mengingkari Allah berbicara kepada Nabi Musa. Setelah itu Khalid Al-Qasri rahimahullah turun dari mimbar, kemudian menyembelih Ja'ad bin Dirham. Dan apa yang beliau sebutkan dan apa yang beliau lakukan ini dipuji oleh seluruh para ulama di masa itu dan di masa setelahnya. Karena itu kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam dunia beliau, wali ajlida dhaha bi Ja'adin Khalidul Qasriyu yawma dhabahil kurbani iqqala إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى كليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. Kata beliau, karena itulah Ja'ad bin Dirham ini disembelih, dijadikan sebagai sembelihan oleh Khalid Al-Qasri hari penyembelihan yang merupakan taqarrub kepada Allah, yaitu di Idul Adha. Dia disembelih karena dia berkata bahwa Ibrahim bukan khalilnya, bukan khalilullah. Dan dia juga berkata bahwa Nabi Musa bukanlah orang yang Allah berbicara kepadanya, dan bukan pula yang didekatkan. Maka kata Ibn Al-Qayyim, syakrat dhahiyata kullu sahibi sunnatin. Dan sembelian Khalid ini disyukuri oleh setiap pengikut sunnah. Ya, maksudnya seluruh ahli sunnah memuji hal tersebut dan mensyukuri Khalid Al-Qasri akan perbuatannya. Lillahi darruka min akhi qurbani. Ya. Betapa bagusnya kamu wahai saudaraku dari sembelihan yang kamu mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Nah, kepada ulama memuji apa yang dilakukan oleh Khalid Al-Qasri. Dan demikianlah seharusnya, ya, dari ahlul bid'ah yang menampakkan bid'ah dan menampakkan kejelekan, hendaknya diberikan kepadanya hal-hal yang membuatnya jerah dan membuat orang yang semisalnya jerah dan tidak berani mengadakan kerusakan atau menyebarkan kerusakan di tengah manusia. Iya. Nah, ini sekilas berkaitan dengan Ja'ad ibn Dirham. Kemudian kata beliau, wa amma ibnu kullabin fa aqbih bima dakar. Adapun ibn kullab, maka betapa jeleknya apa yang dia sebut. Ya. Atau bisa juga di sini bermakna amr, anggaplah jelek apa yang dia sebut. Bisa ta'ajubi dan bisa amr. Ibn Kullab adalah nama lengkapnya Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Dan dia, kepada dia inilah dinisbatkan ta'ifah yang disebut dengan nama Al-Kullabiyah. Ta'ifah Al-Kullabiyah. Dan dia dari orang yang menekuni ilmu kalam, dan ia juga sesat dalam bab asma wa sifat, di mana dia menafikan sifat al-fi'liyah, dia menafikan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini antara tokoh-tokoh kesesatan. Fa'akbih bima dakar. Maka anggaplah jelek apa yang dia sebutkan. Tadi saya katakan bahwa dinisbatkan kepadanya ta'ifah yang disebut dengan nama Al-Kullabiyah. Iya. Dan penisbatan ta'ifah dari ta'if ahlul bid'ah itu kadang nisbatnya kembali kepada muasisnya, kepada pendirinya, seperti Al-Kullabiyah, Al-Asyairah, Asyariyah, Jahmiyah. Iya. Dan kadang kembali kepada bid'ahnya, Qadariyah misalnya, atau Murji'ah. Iya. Atau kembali kepada sifat dari bid'ahnya, seperti Rafidhah, Rafidhi. Nah, ini semua dari bentuk-bentuk penisbatan. Jadi kalau kita lihat dari penisbatan dari ta'if ahlul bid'ah, itu kembali kepada, apakah kembali kepada muassisnya yang mendirikan atau mengadakan bid'ah tersebut, atau kembali kepada bid'ahnya, atau kembali kepada sifatnya, sifat bid'ah yang dia lakukan. Iya. Dan seluruh penisbatan dari penisbatan ahlul bid'ah tidak ada yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka ini salah satu hal yang sangat membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bid'ah. Kalau ahli sunnah wal jamaah mereka dinisbatkan dengan nisbat yang membedakan antara ahlul haq dan ahlul batil. Iya. Mereka disebut dengan nama ahli sunnah karena mengikuti sunnah, lawan dari bid'ah. Karena mereka mengikuti Al-Quran dan sunnah. Dan disebut al-jamaah karena mereka di atas al-jamaah. Apakah al-jamaah dengan makna jamaatul haq, jamaah kebenaran, mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai dengan jalan as-salaf, atau al-jamaah bermakna kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Iya. Dan mereka disebut juga al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Iya. Sebagai pensifatan bahwa mereka adalah orang-orang yang komitmen di atas petunjuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita bahas tentang perpecahan umat, di mana Nabi menyebutkan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Jadi semuanya dalam neraka kecuali satu. Satu yang selamat. Selamat ini al-firqatun najiyah. Iya. Dan mereka juga disebut at-ta'ifatul mansurah. Kelompok yang mendapatkan pertolongan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mutawatir, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. La yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Terus menerus ada satu kelompok dari umatku dhahirina 'alal haqq, yang senantiasa menampilkan al-haq, kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka, dan tidak pula orang yang mencela mereka sampai hari kiamat. Iya. Mereka disebut juga ahlul hadith wal athar, pengikut hadith dan athar. Apa yang datang dari para as-salaf, dari nabi, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Ini diantara penamaan-penamaan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita lihat kepada penamaan-penamaan ini, sangat beda sekali dengan penamaan ahlul bid'ah. Ya, adapun penamaan-penamaan ini kembalinya kepada Islam itu sendiri, kepada hakikat Islam itu sendiri. Ya. Kemudian penamaan-penamaan ahli sunnah ada dasar-dasar syar'i yang membenarkannya, yang mengisyaratkan tentang hal tersebut. Ya. Sebagaimana mereka disebut salafi, pengikut as-salaf, sebab Nabi menamakan dirinya sebagai as-salaf. Kata beliau pada putrinya Fatimah, "Ittaqillahu wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki." Bertakwalah engkau dan bersabarlah, sungguhnya sebaik-baik salaf bagi engkau adalah saya. Beliau namakan dirinya salaf. Nah. Maka penisbatan-penisbatan ahli sunnah itu kembali kepada suatu yang punya dasar dan punya asal. Itu yang kedua. Jadi pertama saya katakan bahwa penisbatan ahli sunnah semuanya menggambarkan al-haq itu sendiri, Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, penamaan-penamaan ahli sunnah itu kembali kepada suatu hal yang punya dasar dan punya asal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penamaan-penamaan ahli sunnah sama sekali tidak pernah melambangkan sebuah bid'ah atau sebuah penyelisihan. Semuanya menggambarkan kebenaran. Ini dari sisi yang ketiga. Beda dengan penamaan ahli bid'ah dalam tiga hal ini. Ya, penamaan ahli bidah tidak mempunyai dasar dan asal, ya, dan tidak menggambarkan al-haq yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah, bahkan menggambarkan kelompoknya, menggambarkan pemikiran yang dianut. Ya. Kemudian dari sisi yang keempat, kalau ada bentuk pernyataan loyalitas atau pernyataan permusuhan, barak al-wala dan al-bara di kalangan ahli sunnah, itu untuk Allah dan Rasulnya, untuk Al-Quran dan sunnah. Adapun ahli bid'ah, loyalitasnya, permusuhannya untuk kelompoknya, untuk pimpinannya. Ya. Siapa yang menyelisih kelompoknya, maka dia adalah orang yang sesat. Walaupun manusia yang paling banyak beribadah. Siapa yang sesuai dengan pemikiran kelompoknya, maka dia adalah orang yang paling didekatkan. Walaupun dia adalah manusia yang paling fajir. Iya. Dan ini dari kebiasaan ahlul bidah. Beda dengan ahli sunnah. Kalau misalnya ada membangun loyalitas, permusuhan, dan kebencian atau mencintai, maka semuanya mereka lakukan atas dasar cinta karena Allah dan melakukan permusuhan karena Allah. Nah, kemudian kalau ada fanatisme dalam penamaan tersebut, maka fanatismenya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini bukan hal yang tercela. Adapun mereka, apakah fanatismenya kepada pimpinannya atau kepada kelompoknya, ya dan seterusnya. Maka ini hal-hal yang membedakan antara penamaan-penamaan ahli sunnah dan penamaan ahlul bid'ah. Iya. Dan tentunya, jangan ada yang berkata, kenapa kita harus bernama dengan penamaan-penamaan? Bukankah kita semuanya muslimin? Jawabannya iya, kita semuanya muslimin. Semuanya kaum muslimun. Nah, tetapi sebagaimana yang diketahui bahwa manusia atau telah terjadi fitnah di tengah manusia dan mereka berkelompok-kelompok sehingga ahlul haq tersamar urusan mereka dan perkara mereka, maka harus ada dari penyebutan sifat dan ciri yang membedakan antara ahlul haq dan ahlul batil sehingga memudahkan manusia untuk mengenal kebenaran dan membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Iya, itulah sebabnya para ulama ahli sunnah mereka memberikan penamaan-penamaan tersebut diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini diceritakan oleh Ibn Sirin, ya, rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, makanan nasu yas'aluna lil isnad. Falamma waqa'atil fitnah, ya, kulna hatu isnadakum, hatu rijalakum. Ya, fa'inkanu min ahli sunnah akhatna, fa'inkanu min ahli bid'ah tarakna. Kata beliau, dulunya kita tidak pernah tanya tentang silsilah yang meriwayatkan hadis. Ada yang menyampaikan hadis dari Nabi diterima, kata Ibn Sirin. Tapi begitu terjadi fitnah, maka mulailah kami tanya. Rupanya di kalangan manusia, ada yang masih berada di atas jalan yang lurus, dan ada yang sudah menyimpang dari jalan yang lurus. Karena sudah terjadi hal yang seperti ini, kata Ibn Sirin, kami pun mulai bertanya. Kalau disampaikan kepada kami hadis, ya mana rawi-rawi kalian? Dari mana kalian mengambil hadis itu? Maka sebutkan nama-nama rawinya. Kata beliau, kalau mereka dari ahli sunnah kami ambil. Perhatikan ucapannya. Kata Ibn Sirin, kalau mereka dari ahli sunnah kami ambil. Ya, adapun kalau dari ahli bid'ah maka kami tinggalkan. Maka mulai ada istilah ahli sunnah di masa itu. Nah, ini semuanya untuk mendekatkan pemahaman, mendekatkan pemikiran manusia. Tatkala misalnya dikatakan kamu seorang muslim. Iya. Kamu berpegang dengan apa? Dengan Al-Quran. Semuanya berkata, kami berpegang dengan Al-Quran. Nah. Baik ada yang menambah, kami berpegang dengan Sunnah. Yang lainnya juga berkata, kami berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, tapi letak persimpangan jalan ketika ditanyakan. Kalian berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Iya. Di sini letak persimpangan jalan. Ada yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya sendiri. Ada yang dengan pemahaman pimpinan kelompoknya. Ada yang dengan pemahaman jemaahnya. Ya, dan seterusnya. Adapun ahli sunnah wal jamaah, mereka memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di mana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengambil ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mereka yang paling memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan ini telah berlalu penjelasannya tentang kewajiban mengikuti jalan as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Iya. Jadi di bait yang ke-33 ini boleh sebutkan dua tokoh yang lainnya, yaitu Ja'ad bin Dirham dan Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Kemudian kata penulis, waja'a Ibnu Karramin bihujrin wa lam yakun lahu qadamun fil ilmi lakinnahu jasar. Dan datang Ibn Karram. Ibn Karram ini nama lengkapnya Muhammad bin Karram. Muhammad bin Karram. Dan kepadanya lah dinisbatkan kelompok yang disebut dengan nama Al-Karramiyah. Disebut dengan nama Al-Karramiyah. Ibn Karram datang bihujrin. Hujr, al-hujr itu adalah ucapan yang batil. Itu al-hujr. Apa yang batil dari ucapan disebut dengan nama al-hujr. Jadi Ibn Karram datang dengan ucapan yang batil. Walam yakun lahu qadamun fil ilmi lakinnahu jasar. Dan orang ini tidak punya kedalaman dalam ilmu, tetapi dia hanya lancang. Ya, lancang berbicara, terlalu berani. Nah, dan memang disebut dalam biografi Muhammad bin Karram ini, bahwa Muhammad bin Karram dia adalah seorang ammi, ya, dan ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi dia menampilkan apa namanya sikap zuhud, kemudian takasyuf, ya, seakan-akan dia ahli ibadah, orang yang sangat berijtihad dalam ibadah. Nah, dan dia menampakkan hal tersebut di tengah manusia, sehingga banyak manusia mengikutinya karena terpengaruh, ya, terpengaruh dengan penampilan zahirnya. Padahal hakikatnya seperti yang disebut di sini oleh penulis, dia tidak punya pengetahuan kedalaman dalam ilmu. Nah, bahkan tatkala telah tersebar, ya, ucapan-ucapan batil dari Ibn Karram ini, maka gubernur Sijistan memanggilnya, atau penguasa Sijistan memanggilnya. Kemudian berkata kepadanya, ya, di mana kamu belajar? Maka dia berkata, ya, bahwa apa yang saya dapatkan ini adalah ilham. Dia baca ilham. Ilham harusnya dibaca ha, dia baca pakai ha. Ya. Yang diilhamkan, dia pakai ha lagi, kepadaku. Ya, di dalam perutku, dia bilang. Yang tidak ada gurunya. Maka penguasa berkata padanya, baca surah Al-Fatihah. Dia membaca surah Al-Fatihah dan dia banyak salah di dalam membacanya. Banyak salah di dalam membacanya. Setelah itu disuruh membaca tasyahud. Maka dia membaca tasyahud. Dia berkata, ya, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. At-tayyibat dibaca pakai ta sama dia. At-tayyibat. Ya. Nah, assalamu alayka. Harusnya alayka pakai ain dibaca a sama dia. Assalamu alayka wa ala, assalamu alayna wa ala, dia pakai a lagi, wa ala, ya, ibadihi atau ibadina as-salihin, dia pakai i bukan pakai ain. Nah, jadi membaca saya tidak pandai, ya, banyak lahan. Nah, bagaimana caranya dia bisa dikatakan punya ilmu agama? Tapi itulah seperti yang dikatakan oleh penulis di sini, lakinnahu jasar. Tapi dia terlalu lancang. Dia sangat lancang dan berani. Nah, karena itu muncul darinya ucapan-ucapan yang apa namanya sangat menyesatkan sekali. Nah, di antara ucapannya yang masyhur dari ucapan Al-Karramiyah, ya, mereka mengatakan bahwa iman itu cukup ucapan dengan lisan saja. Cukup ucapan dengan lisan. Walaupun dia tidak yakini, maka itu sudah benar keimanannya. Nah, dan itu tentunya ucapan yang batil. Ya, kalau memang benar iman itu cuma dengan lisan saja, maka orang-orang munafik, kaum munafikin, mereka sudah dikatakan beriman. Ya. Sebab munafikin berucap dengan lisannya, di dalam hatinya menyembunyikan apa? Kekufuran. Ya. Nah, dan ini menyelisih nusus Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman, inna allaha jami'ul munafikin wal kafirina fi jahannam jami'an. Sungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, semuanya dalam neraka jahannam dikumpulkan. Ya. Dan Allah berfirman, innal munafikina fi ddarkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sungguhnya kaum munafikin itu berada di lapisan yang paling bawah dalam neraka, dan kamu tidak menemukan penolong untuk mereka. Ya, Ibn Karram berkata, cukup ucapan dengan lisan. Artinya orang-orang munafikin sudah dikatakan beriman. Nah, dan ini dari ucapan kesatan Al-Karramiyah. Nah, dan mereka juga digolongkan dari golongan murjiah. Sebab murjiah sebagaimana yang telah lalu, Kelompok Murjiah ada 4 kelompok. Ya. Ada 4 kelompok dari kelompok Murjiah. Kelompok yang pertama adalah kelompok Jahmiyah. Dan mereka yang paling ekstrim dari kelompok Murjiah. Mereka mengatakan bahwa iman itu cukup at-tasdiq, apa cukup al-ma'rifah. Cukup sekedar mengetahui saja. Nah. Dan ini yang paling jeleknya dari ucapan Murjiah. So, kalau cukup mengetahui saja, maka artinya ya. Artinya kaum musyrikin yang dahulu ya, Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Fir'aun, Haman, bahkan Iblis, ya semuanya mukmin menurut mereka. Kenapa? Ya, sebab kaum musyrikin mengerti mana la ilaha illallah dan mengenal Allah. Mengakui rububiyahnya tapi tidak beribadah kepada Allah. Demikian pula Fir'aun, Haman, Qarun. Semuanya tahu. Iya. Meyakini ayat-ayat yang datang. Tapi mereka membangkang. Tapi menurut ucapan kelompok Murjiah cukup mengetahui sudah cukup. Dia sekatakan sebagai mukmin. Nah. Dan ini ucapan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk kekufuran. Nah. Dan ini dari ucapan kelompok Jahmiyah. Ya kelompok yang kedua dari kelompok Murjiah. Mereka mengatakan bahwa iman itu cukup tasdik dalam hati saja. Cukup tasdik pembenaran di dalam hati. Dan ini ucapan kelompok Asy'ariyah. Kelompok Al-Asy'ariyah. Yang ketiga adalah ucapan Al-Karramiyah yang kita sebutkan tadi. Apa tadi ucapan Al-Karramiyah? Hah? Cukup ucapan dengan lisan. Dan kelompok yang keempat yang disebut dengan nama Murjiah Al-Fuqaha. Mereka mengatakan bahwa iman itu hanya keyakinan dan ucapan. Adapun amalan tidak termasuk dalam iman. Ya, mereka mengeluarkan amalan dari penamaan keimanan. Dan ini disebut dengan nama Murjiah Al-Fuqaha. Ya. Nah, mereka disebut Murjiah Al-Fuqaha. Sebab dari kelompok Murjiah ini banyak sibuk dengan fikih. Ya, seperti Abu Hanifah. Dan ya, semisal dengannya dari ahli Kufah. Jelas ya? Ini 4 kelompok Murjiah. Dan Ibn Karram salah satu dari mereka. Iya. Dan sini kita mengambil pelajaran bahwa di antara sumber kesesatan dan sumber munculnya bidah adalah jahil. Jahil terhadap urusan agama. Ya, jahil terhadap urusan agama dan tidak mengambil ilmu dari tempatnya. Dari sumbernya yang layak, yang benar. Nah. Apalagi kalau seorang misalnya sudah ditokohkan banyak pengikutnya. Kalau dia dari dasarnya tidak punya pengetahuan yang benar, ya, maka itu akan memancingnya untuk berucap apa-apa yang tidak ada ilmu. Dia tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sehingga dia akan jatuh ke dalam hal-hal yang membahayakannya. Dan bisa menghancurkannya. Nah. Dan ini hendaknya menjadi pelajaran untuk kita semua. Bahwa. Ya, kadang sebuah bid'ah yang terjadi di tengah manusia. Itu dikarenakan karena sebagian orang. Atau mereka tidak mempunyai ilmu tentangnya. Tapi lancang berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal tersebut. Ya. Kemudian kata penulis dalam bait yang ke-35. Nah. Kata beliau, وَثَقَّفَ هَذَا الْأَشْعَرِيُّ كَلَامَهُ وَأَرْبَى عَلَى مَنْ قَبْلَهُ مِنْ دَوِي الدَّبَرُ وَسَقَّفَ سَقَّفَ dari kalimat سَقَف. سَقَف artinya apa? Hah? Atap. Hadal Asy'ari. Si Asy'ari. Siapa Asy'ari? Abu Hasan Al-Asy'ari. Namanya Ali bin Ismail. Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, nisbatnya kalau disusun kembali kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi kakek buyutnya adalah Abu Musa Al-Asy'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu. Ya, karena itu dikatakan Al-Asy'ari. Ya, dan kabilah Al-Asy'ari terdapat sebuah kabilah di Yaman. Asalnya dari Yaman. Di Yaman tepatnya disebut dengan nama Wadi Rima. Disebut dengan nama Wadi Rima. Kemudian mereka dari Asy'ari ini, ya, mereka pindah ke Basrah. Banyak yang berpindah ke Basrah atau Kufah, mereka menetap di sana. Nah, termasuk Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau menetap di Kufah. Iya. Dan Al-Asy'ari yang dimaksud di sini adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Iya, yang kepadanya lah dinisbatkan kelompok Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah. Nah, dan kelompok Al-Asy'ariyah inilah yang banyak mendominasi negeri-negeri kaum muslimin. Yang banyak mendominasi negeri-negeri kaum muslimin di banyak tempat. Iya. Yang dijadikan panutan oleh ahlul Islam adalah pemahaman Asy'ariyah. Jadi penulis di sini menjelaskan tentang Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi Al-Asy'ari ini membuat saqaf. Jadi ucapannya dibuat oleh dia seperti atap. Wa arba ala man qablahu min dawid dabar. Arba artinya dia lebih banyak, lebih luas lagi. Ya, lebih banyak lagi. Dia membuat bidah. Melebihi orang-orang sebelumnya min dawid dabar, dari orang-orang yang menyimpang. Ad-dabar artinya orang yang menyimpang, orang yang hancur. Maksudnya siapa yang telah menyimpang sebelumnya? Datang Abu Hasan Al-Asy'ari. Iya. Mengatapi seluruh hal tersebut dan melebihinya. Nah, dan melebihinya. Iya. Ini keberadaan Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari, iya, tadinya beliau adalah seorang Mu'tazili. Berakidah Mu'tazilah. Dan dia banyak berguru kepada Abu Ali Al-Jubba'i. Sampai hampir 40 tahun di atas akidah Asy'ariyah. Apa dia di atas akidah I'tizal, Mu'tazilah. Dan di sela-sela itu Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, khususnya di akhir-akhir bersama Abu Ali Al-Jubba'i, dia banyak mendebat Abu Ali Al-Jubba'i. Ya, dan Abu Ali Al-Jubba'i tidak mampu meruntuhkan hujjah-hujjahnya. Maka Abu Hasan Al-Asy'ari pun meninggalkan Abu Ali Al-Jubba'i sampai suatu hari, di hari Jumat, setelah khutbah dia naik ke atas mimbar. Kemudian dia berkata, ya, siapa yang mengenal saya, maka dia telah tahu siapa saya. Dan siapa yang belum mengenal saya, maka ketahuilah bahwa saya adalah, ya, Fulan bin Fulan. Beliau sebutkan namanya. Nah, kemudian dia tanggalkan bajunya. Dan persaksikanlah bahwa saya telah rujuk, telah meninggalkan madhab Mu'tazilah sebagaimana saya melepas pakaian saya ini. Nah, saya melepas pakaian saya ini. Demikian ucapan Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan semenjak itu Abu Hasan Al-Asy'ari membantah bantahan-bantahan yang sangat banyak terhadap Mu'tazilah. Nah, dan Di marhala yang kedua ini Abu Hasan Al-Asy'ari bertemu dengan Ibn Kullab dan mengambil sebagian pemahaman dari Ibn Kullab. Ya. Karena itu Abu Hasan Al-Asy'ari, dia ada bentuk kemiripan dengan Ibn Kullab. Ada bentuk kemiripan. Ya, dengan Ibn Kullab. Di mana dia menetapkan sebagian sifat. Ya. Walaupun Ibn Kullab lebih mending dari Abu Hasan Al-Asy'ari dari sisi Ibn Kullab menetapkan seluruh sifat dhatiyah dan menafikan sifat fi'liyah. Adapun Abu Hasan Al-Asy'ari, dia hanya menetapkan 7 sifat saja. Hanya menetapkan 7 sifat. Jelas? Iya. Jadi di fase yang kedua ini Abu Hasan Al-Asy'ari pun menyampaikan sejumlah pemikiran-pemikirannya dalam banyak hal, dan dia membantah Mu'tazilah kebanyakannya. Nah, antara bentuk bid'ahnya selain dari asma wa sifat, kemudian dalam masalah Al-Qur'an, ya Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah apa? Ibarat atau hikayat? Ibarat. Yang mengatakan hikayat siapa? Al-Qullabiyah ya. Lihat, ada bentuk kemiripan walaupun beda ya, sebagaimana telah diterangkan di pembahasan Aqidah Wasithiyah. Iya. Nah, jadi ada bentuk penyimpangan lain dari kelompok Al-Asy'ariyah, di antaranya tentang Al-Kasb. Ya, tentang kalimat Al-Kasb. Dan Al-Kasb ini adalah kata yang artinya di kalangan orang-orang Asy'ariyah, mereka sendiri bingung ya tentang Al-Kasb itu. Nah, tentang Al-Kasb. Beda dengan Ahli Sunnah, jelas. Masalah Al-Kasb, jelas di kalangan Ahli Sunnah. Mereka katakan amalan, ya perbuatan. Tapi orang-orang Asy'ariyah banyak qaul. Ya, sampai sebagiannya menyebutkan belasan qaul, belasan pendapat seputar Al-Kasb. Karena itu sebagian para ulama menyebutkan bahwa ada tiga kata yang tidak ada hakikatnya. Al-Kasb di kalangan orang-orang Asy'ariyah, kalimat hal atau al-ahwal di kalangan Al-Bahsyamiyah, kemudian kalimat dhafrah, nah, di kalangan sebagian ahli bid'ah. Ini tiga hal. Mereka sebutkan, mereka perdebatkan, tapi hakikatnya kalimat yang tidak dipahami. Nah, dari kalimat Al-Kasb ini yang menyeret Abul Hasan Al-Asy'ari masuk ke dalam pemahaman Jabriyah. Masuk ke dalam pemahaman Jabriyah. Ya, dan telah kita sebutkan ya di pembahasan tentang kelompok Al-Qadariyah, kelompok yang menyimpan dalam masalah takdir. Salah satu yang menyimpan dalam masalah takdir adalah kelompok Jabriyah. Dan Jabriyah dua kelompok, salah satunya adalah kelompok Al-Asy'ariyah. Ya. Nah, dan juga di antara kesesatan kelompok Al-Asy'ariyah, mereka mengingkari al-asbab, penetapan sebab. Iya, penetapan sebab. Nah, ini adalah hal yang sama sekali tidak masuk akal pendapat mereka ini. Nah, jadi mereka katakan api yang membakar, terbakarnya bukan disebabkan karena api. Bukan disebabkan karena api. Jadi mereka mengingkari adanya asbab. Nah, karena itu di dalam panduan mereka, ya, dari manzumah yang masyhur di kalangan Asy'ariyah yang diajarkan ya, di sekolahan-sekolahan orang-orang Asy'ariyah, manzumah yang disebut dengan nama Jauharatut Tauhid, yang mereka katakan, wal fi'lu fit ta'thiri laysa illa lil wahid al qahhari jalla wa ala, wa man qala bit tabi'a wa bil illah fadaka kufrun inda ahli millah. Katanya, dan perbuatan dalam masalah pengaruhnya, ya, pengaruh itu tidak ada kecuali hanya untuk Allah yang maha satu lagi maha berkuasa jalla wa ala. Jadi ta'thir illa itu tidak ada, tidak ada pengaruhnya. Nah, siapa yang berkata bittaba, tabiatnya ada tabiat seperti itu, atau ada illah, atau ada sebab, maka itu adalah kekufuran. Mereka anggap kekufuran di kalangan ahlul millah. Menurut agama, mereka anggap bentuk kekufuran. Nah, ya. Dan ini ucapan mereka ini, ya, adalah sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Ya, sebelum mereka adil dari Al-Quran dan Sunnah, sudah menyelisih akal yang sehat. Bagaimana mungkin api itu bisa membakar? Ya. Dan dikatakan bahwa terbakarnya bukan disebabkan karena api. Nah, seorang merasakan rasa dingin, ya, di musim dingin, tidak disebabkan karena cuaca yang dingin. Ya. Dan demikian seterusnya, mereka mengingkari asbab. Mengingkari asbab. Dan ini tentunya bertentangan dengan nusus Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran disebutkan hal-hal dengan sebabnya. Ya. Dimasukkan surga bima kuntum ta'malun, karena perbuatan kalian, disebabkan karena amalan kalian. Ya. Banyak hal disebut dalam Al-Quran dan Sunnah penyebutan asbab. Jelas ya? Nah, maka ini dari kelompok Asy'ariyah. Ya. Dan sekali lagi mereka ini dari Thaif Ahlul Bidah yang paling banyak dipegang oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Karena itu penulis menjelaskan bahwa wasaqqa hadzal asy'ari kalamahu wa arba ala man qablahu min dawid dabar. Dan asy'ari ini telah mengatapi ucapannya dan dia melebihi orang-orang yang menyimpang sebelumnya. Dia melebihi. Nah, jadi itu tahapan yang kedua dari tahapan Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian di tahapan terakhirnya Abu Hasan Al-Asy'ari bertobat. Dia kembali ke madhab Ahli Hadith. Dia kembali ke madhab Ahli Hadith. Dan Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala sebutkan bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari kembali ke madhab Ahli Hadith di dalam 4 kitabnya. Ya. Terkhusus pada 2 kitab yang terkenal, Al-Ibanah An-Usuli Ahli Diyanah dan Maqalat Al-Islamiyin. Kedua kitab yang paling terkenal. Kitab yang ketiga, risalah beliau kepada Ahli Tsaghar. Dan kitab yang keempat, disebut oleh Ibn Al-Qayyim dalam dunianya, dengan nama Al-Mujiz. Dengan nama Al-Mujiz. Ini 4 kitab. Seluruh kitab-kitab selain dari ini, itu ditulis oleh beliau di masa beliau belum istiqamah di sejalan yang lurus. Dipahami? Nah, khususnya Al-Ibanah An-Usuli Ahli Diyanah, di situ dia tegaskan di awal kitab bahwa ini adalah apa yang diucapkan oleh Imam Ahlul Hadith, Imam kaum muslimin, Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Dan saya berkeyakinan seperti itu juga. Ya. Nah. Dan di antara keistimewaan apa yang beliau susun dalam bukunya Maqalat Al-Islamin, di situ dia bedakan antara ucapan Ahli Sunnah, ucapan Mu'tazilah, dan ucapan Al-Asy'ariyah dengan perbedaan-perbedaan yang sangat detail. Nah, itu untuk rujukan dalam masalah firaq. Ya. Tapi bersama dengan itu, debu-debu bid'ah yang dulu bersamanya, itu tidak murni bersih dari beliau. Di tahapan yang ketiga, jadi beliau 3 marhala, 3 tahapan. Tahapan yang terakhir beliau bertobat, ya, kembali kepada jalan Ahlul Hadith dan Ahlul Sunnah. Bersama dengan itu masih ada dari sisa-sisa pemikirannya. Yang masih mewarnai sebagian bukunya. Dipahami? Walaupun itu sedikit, tapi masih ada. Nah, di tahapan yang ketiga inilah, sehingga para ulama silam pendapat. Ada mengatakan bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari sebenarnya belum rujuk. Dan ada mengatakan selain dari itu. Ya, tahqiq dalam masalah, dikatakan bahwa dia telah rujuk kepada jalan yang benar, tapi masih ada dari sisa-sisa pemikirannya yang mewarnai sebagian bukunya yang terakhir. Jelas ya? Nah, dan sekarang kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah, mereka mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari di tahapan yang keberapa? Di tahapan yang kedua. Ya. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari telah bertobat. Ya, telah bertobat dari hal tersebut. Dan tobatnya boleh sebutkan ya, dengan menulis kitab Maqalat Al-Islamiyin dan kitabnya Al-Ibanah Usul Ahli Diyanah. Jelas sampai sini? Jadi orang-orang Asy'ariyah sekarang yang mengikuti madhab Abu Hasan Al-Asy'ari, ya hakikatnya mereka membangun madhabnya di atas perkara yang orangnya sendiri sudah bertobat dari hal tersebut. Pencetusnya sendiri sudah bertobat dari hal tersebut. Nah, ini Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian kata penulis, فَمَا قَالَهُ قَدَ بَانَ لِلْحَقِّ ظَاهِرًا وَمَا فِي الْهُدَى عَمْدًا لِمَنْ مَازَ وَالدَّكَرُ. Ya, وَمَا قَالَهُ, dan apa yang dia ucapkan? Maksudnya apa yang diucapkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari? Ya. Atau mungkin kembali juga kepada seluruh ahli bidah yang telah lalu. Seluruh pelaku bidah yang telah lalu. Nah, yang jelas, sini penulis telah menyebutkan dari rangkaian Ahlul Bid'ah, dari Jahm bin Safwan, kemudian Bishr al-Mirisi, Ja'ad bin Dirham, Ibn Kullab, Ibn Karram, Abu Hasan al-Ash'ari. Ini tokoh-tokohnya. Ya. Dan beliau memulai dengan menyebutkan Jahm bin Safwan. Kenapa? Sebab Jahm bin Safwan ini adalah sumber malapetakanya. Nah, hampir setiap orang yang datang setelahnya dari Tawaif Ahlul Bidah, khususnya dari Bidah Kalamiyah, ya, pasti ada pemikiran Jahm bin Safwan yang ikut pada kelompok tersebut. Pasti ada dari pemikiran Jahm bin Safwan yang ikut pada mereka. Karena itu kata Ibn Al-Qayyim dalam Nunia beliau, kata beliau, lida taqassamati tawaifu qawlahu wa tawarathuhu irtha dawis suhmani lam yanju min akwalihi tarran siwa ahli al-hadithi wa syi'ati al-Quran. Kata beliau, karena itulah para tawaif, kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, itu saling bagi-membagi pendapat Jahm bin Safwan, dan mereka saling mewarisinya seperti mewarisi apa namanya warisan yang sudah ditentukan bagian-bagiannya tersendiri. Nah, kemudian kata Ibn Al-Qayyim, tidak ada yang selamat dari ucapan Jahm bin Safwan, seluruh dar tawaif tidak ada yang selamat, ya, kecuali Ahlul Hadith, kecuali Ahlul Hadith dan pengikut Al-Quran, ya, kecuali Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi seluruh tawaif dari tawaif Ahlul Bid'ah itu pasti ada dari kelompok, dari pemahaman Jahmiyah yang ikut padanya. Nah, kita ambil contoh misalnya dalam bab as-sifat. Iya. Dalam penafian sifat, kesesatan dalam asma wa sifat, orang-orang Jahmiyah sesat dalam hal ini. Dan orang-orang yang datang setelahnya mengikuti Jahmiyah. Tapi di antara mereka ada yang mengambil seluruh seperti yang disebut oleh Jahmiyah, dan ada yang hanya mengambil sebagiannya. Sehingga kelompok Mu'tazilah menetapkan nama, mengingkari sifat kelompok Al-Asy'ariyah. Ya. Menetapkan sebagian, 7, dan apa? Menetapkan yang lainnya, Al-Kullabiyah telah kita terangkan juga, mereka tetapkan af'al, sifat dhatiyah, adapun al-af'al ikhtiyariyah mereka ingkari. Ya. Semuanya terpengaruh oleh pemikiran siapa? Jahm Ibn Safwan. Nah, ini yang menyebabkan kalau misalnya ada yang menyimpang dalam sebagian bab, mereka dikatakan ini dari kelompok Jahmiyah. Dari kelompok Jahmiyah. Nah. Iya. Jadi kata beliau, "Wa ma qalahu qad bana lil haqqi zahiran." Nah, apa yang dia ucapkan itu sungguh sangat jelas. Ya. Berseberangan dengan kebenaran. Ya, bana itu artinya berbeda, berseberangan, ya, berpisah darinya, tidak pernah bersatu. Wa ma fil huda amdan, demikian pula sangat jelas, ya, demikian pula sangat jelas dia berseberangan dengan petunjuk. Liman maza wadakar, tapi ini nampak jelas bagi siapa? Bagi orang yang mampu membedakan. Dan orang yang iddakar, dia punya ilmu, ya, tentang hal tersebut. Nah, jadi beliau sebutkan di sini dan beliau isyaratkan bahwa jalan-jalan Ahlul Bidah, ya, bagaimanapun bentuknya dan bagaimanapun cara berpikir mereka, bagaimanapun cara berpikir mereka, maka bila mereka itu adalah jelas menyelisih kebenaran. Ya. Namun kejelasannya ini nisbi, yaitu khusus untuk orang-orang yang pandai bisa membedakan dan punya ilmu tentang hal tersebut. Punya ilmu tentang hal tersebut. Dan ini isyarat bahwa seseorang yang ingin selamat dari kesesatan al-firaq, kelompok-kelompok yang menyimpang, maka hendaknya dia punya ilmu tentang agama yang hak, tentang jalan yang lurus, sehingga dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Iya. Dan kita lihat ya bagaimana penulis. Ini sudah di bait yang ke-36. Dan bait-bait sebelumnya beliau terangkan bagaimana jalan ahlul haq, jalan kebenaran. Beliau terangkan jalan kebenaran dan beliau singgung tawaif dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Iya. Kelompok-kelompok yang menyimpang. Sebab siapa yang mengetahui kerusakan kelompok yang menyimpang, maka tentunya pengetahuannya terhadap kebenaran lebih kuat lagi. Pengetahuannya tentang kebenaran akan lebih kuat lagi. Nah, kemudian kata beliau, yukaffiru hadza dzaka fima yaquluhu wa yadhkuru dza anhu alladhi indahu dzukir. Kemudian kata beliau, dan si ini mengkafirkan yang sana pada pendapatnya. Dan yang sana menyebut ya, temannya dengan pengkafirannya, temannya sebut tentang dia. Ya, maksudnya di sini dari kelompok, seluruh kelompok tawaif ini mereka saling membantah, saling mengkafirkan. Saling mengkafirkan. Nah, dan ini keadaan dari ahlul bidah. Keadaan dari ahlul bidah. Ya. Mereka sangat mudah mengkafirkan dalam hal-hal yang mereka tidak punya hujjah dan argumen tentang hal tersebut. Ya. Kemudian dari bid'ah yang mereka lakukan itu menyeret mereka untuk berbuat hal-hal yang keluar dari aturan-aturan syar'i. Apalagi menjatuhkan vonis pengkafiran. Nah, apalagi menjatuhkan vonis pengkafiran. Sebab pengkafiran itu adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala dan hak Rasulnya. Iya. Tidak boleh ada mengkafirkan kecuali apa yang datang nasnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihima ahadahuma. In kana kama qal, wa illa hara alaihi." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan ini akan disandang oleh salah seorang dari keduanya. Ya. Kalau memang seperti yang dia katakan, tidak ada masalah. Tapi kapan tidak seperti yang dia katakan, maka ucapan tersebut kembali kepadanya. Ucapan tersebut kembali kepadanya. Nah, ini dari hal yang menunjukkan kebiasaan ahli bid'ah. Ya. Bila mereka menyeret kepada suatu yang lebih membahayakan mereka. Bahkan kadang sebagian dari ahli bid'ah antara sesama mereka saling mengkafirkan. Ya, antara sesama mereka mengkafirkan sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Kepada sebagian yang lainnya. Sebab mereka di atas usul. Usul mereka adalah usul ilmu kalam. Ya. Akliyat, menggunakan akalnya. Sehingga berjidal, bermunadharah itu adalah hal yang mesti. Ya, dan harus. Nah, bahkan kadang ini diakui oleh sebagian mereka, seperti yang disebut dari Abu Hasan Al-Asy'ari, dia kalau duduk di majelis berbicara, ya, orang yang mendengarkannya takjub melihat dia berbicara, menguraikan, membantah. Ya. Tapi dia sendiri mengakui, Abu Hasan sendiri mengakui bahwa kadang kami dalam sebuah majelis kami hanya memakai ucapan lawan saja. Ya, memakai ucapan lawan saja. Dan membantahnya dari ucapannya sendiri walaupun kami tidak meyakininya. Walaupun kami tidak meyakini. Jadi mereka maksudkan bagaimana caranya menang, bagaimana caranya menjatuhkan lawannya, dan bagaimana caranya dia apa bisa berbicara, berdebat, dan seterusnya. Nah, iya. Jadi ini diantara kerusakan dari aqwal ahlul bid'ah. Kemudian kata penulis dalam bait berikutnya, wabil akli fima yaz'umuna tabayanu wa kulluhum qad faraqa al-aqla walau sya'ar. Kemudian kata penulis di sini ini dari keindahan ya apa pendalilan-pendalilan beliau dan bagaimana beliau membuka ya, wawasan. Kata beliau dengan akal, ya, dengan akal, mereka saling bertentangan, ya, mereka saling berbeda. Nah, padahal mereka menyangka bahwa akal itu adalah sebagai landasan. Dan bersama dengan itu, karena akal ini pula mereka saling berbeda, bersilang pendapat. Ya. Kemudian kata beliau, wa kulluhum qad faraqa al-aqla law syar. Hakikatnya mereka semua itu telah menyelisihi, telah meninggalkan akal. Andai kata mereka menyadari. Nah, sekarang usul ahlul bidah, ya, sebagaimana yang telah lalu, mereka menggunakan ra'yu, menggunakan pendapat, menggunakan akal mereka, ya, menentang nas, menyelisih nas. Nah, sekarang setiap kelompok bangga dengan akalnya masing-masing, dengan kaidah-kaidah akal yang mereka bikin, ya. Dan mereka kalau berbicara tidak menyebut adillah dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada yang berkata begini, maka ini dijawab begini. Dijawab begini alasannya karena begini. Nah, hal tersebut kita katakan begini, sebabnya begini. Terus, hanya menggunakan akal saja. Ya. Tidak ada adillah dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskannya. Ya. Dan mereka semua yang menggunakan akal, ya, mereka saling berbeda pendapat, bersilang pendapat. Padahal sama-sama menggunakan akal. Jelas? Ya. Hakikatnya kata penulis, mereka di dalam hal tersebut telah meninggalkan akalnya. Andai kata mereka menyadari. Ya, sebab sebagaimana yang telah kita takrir, bahwa akal yang sehat dan akal yang di atas fitrahnya, itu tidak pernah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kapan ada hal yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, terjadi perbedaan, maka ini munculnya dari orang yang tidak menggunakan akalnya atau keluar dari akal yang sehatnya. Jelas? Itu kaidah umum dalam berpijak. Nah, sehingga kita lihat dari Taif Ahlul Bidah, dari ucapan-ucapan mereka, kebatilan-kebatilan mereka, hal-hal yang tidak masuk dalam akal. Tidak masuk di dalam akal. Ya, coba misalnya bayangkan ucapan orang-orang Jahmiyah. Ya Allah itu tidak dikatakan ada, apa Allah itu tidak dikatakan mendengar. Dan tidak dikatakan mempunyai sifat mendengar. Nah, jelas? Dia ingkari seluruh sifat. Jadi mereka dikatakan tidak di dalam alam, tidak di luar alam, dan seterusnya. Ya. Orang-orang Mu'tazilah, Allah diberi nama dengan nama yang maha mendengar. Itu namanya. Tapi tidak ada sifat mendengarnya. Nah, ini bertentangan dengan akal. Bagaimana mungkin diberi nama dengan nama yang maha mendengar dan tidak mempunyai sifat mendengar? Seperti kelompok Asy'ariyah yang kita sebutkan tadi. Nah, mereka mengatakan bahwa mengingkari sebab. Ya. Semuanya itu terjadi, mereka katakan dengan kemampuan Allah, tanpa sebab. Ya. Dan ini keluar dari akal yang sehat. Keluar dari akal yang sehat. Ya, bagaimana mungkin api itu bisa membakar sesuatu, sesuatu itu terbakar, dikatakan tidak ada sebabnya. Ini keluar dari akal yang sehat. Jadi hakikatnya ucapan-ucapan mereka itu, padahal dari bida-bida mereka yang bida-bida yang saya sebutkan tadi sebagai contoh, itu mereka kuatkan dan mereka bawakan dalil-dalil dari sisi akal untuk menguatkan bida mereka. Ya. Dipahami? Padahal seluruh hal tersebut, andai kata mereka sadar, itu menyelisih akal dan tidak masuk dalam akal. Nah, karena itulah seperti yang kita katakan tadi bahwa hakikatnya, ya, ahlul bidah, mereka sama sekali tidak menggunakan, ya, akal yang sehat di dalam hal ini. Nah, ini yang dikatakan oleh Az-Zanjani dalam syarah beliau, ketika beliau sebutkan bahwa akal itu dua macam. Ada akal yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada akal yang, apa namanya, ia dipalingkan dari petunjuk. Ada akal yang dipalingkan dari petunjuk. Nah, dan ini anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, dan telah saya sebutkan, ya, dari ucapan Ibnu Katsir Ya, sebagian orang punya kepandaian, punya kecerdikan, tapi tidak diberi kepadanya dari ketakwaan yang dia bisa menggunakan kecerdikannya, kepandaiannya. Nah, seperti ucapan Ibnu Taimiyah, ya, utuh ukulan wala yu'tau fuhuman. Diberi akal tapi tidak ada pemahamannya. Ya. Tidak mempunyai pemahaman. Iya. Nah, dan di sini sekali lagi isyarat dari penulis, beliau mengembalikan kepada akar-akar ya penyimpangannya. Jadi akar-akar penyimpangannya itu nampak sekali mereka menyelisih al-haq. Dari akar penyimpangan mereka juga ya. Akibatnya bagaimana mereka saling menyesatkan, saling mengkafirkan, juga semuanya bertumpu pada akal. Bersama dengan itu mereka saling berselisih. Mereka saling berselisih. Maka ini bukti-bukti kuat ya. Akan bahayanya bid'ah dan mengikuti ahlul bid'ah. Ya, karena itu beliau dalam bait yang ke-39 menyampaikan nasihat. Kata beliau, "Fada anka ma qad abda'u wa tanatta'u. Walazim tariqal haqqi wan nafsi wastabir." Kata beliau, "Fada anka," maka tinggalkanlah dari kamu. "Ma qad abda'u," apa-apa bid'ah-bid'ah yang mereka ada-adakan. "Watanatta'u," dan segala sikap ekstrim melampaui batas mereka. Nah, atanatta' tersebut dalam hadis ya, hadis Ibnu Mas'ud riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halakal mutamatti'un." Halaka al-mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang tanatta'. Imam Nawawi dalam syarahnya, dalam syarah Muslim mengatakan tanatta' itu adalah orang yang berlebihan dalam ucapan dan perbuatannya. Nah, jadi Nabi mendoakan kebinasaan dan menyatakan kebinasaan terhadap orang yang tanatta'. Ya. Dan itu keberadaan ahlul bid'ah. Keberadaan ahlul bid'ah. Sebab orang yang berada di jalan pertengahan tidak mungkin dia jatuh dalam bid'ah. Sebab al-wasat itu pasti jalan yang lurus, agama Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang pertengahan. Adapun ahlul bid'ah, mereka berlebihan. Mengada-adakan atau berlebihan. Maka tinggalkan bid'ah yang mereka ada-adakan dan sikap-sikap ekstrim yang mereka lakukan. Tinggalkan seluruh hal tersebut. Walazim tariqal haqqi, dan komitmenlah kamu di atas jalan kebenaran. Wan nafs, dan di atas nafs. Ini syarat dari penulis ya. Segala menjadi ukuran itu adalah mengikuti kebenaran. Dan beliau di dalam syarahnya beliau ingatkan, jadi kata beliau, kalau ada masalah maka periksa masalah itu yang pertama dari Al-Quran, kemudian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian lihat dari kalangan para sahabat masalah tersebut. Itu yang beliau inginkan ya. Komitmen di atas jalan kebenaran dan di atas nas. Wastabir, dan bersabar kamu di atas hal tersebut. Bersabar di atas petunjuk. Dan memang ini keharusan atas setiap muslim untuk bersabar di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furata." Dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya pagi dan petang. Ya. Dan janganlah kamu palingkan matamu dari mereka ini, karena engkau menghendaki kehidupan dunia. Dan jangan pula kamu ikuti orang-orang yang Allah buat hatinya lalai dari mengingat kepada kami dan mengikuti hawa nafsunya. Ya. Dan orang yang seperti itu urusannya adalah urusan yang tercerai-berai. Nah, jadi kita diperintah untuk bersabar bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang di atas tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Nah, dan dari mana kesabaran ini? Kata penulis dalam bait berikutnya. Kata beliau, wa khud muqtabal athari wal wahyi fil ladhi tanaza'a fihi an-nasu min hadhihi al-fiqar. Nah. Kata beliau, dan ambillah dari keharusan atau dari konsekuensi al-athar. Al-athar yang diinginkan di sini adalah hadith-hadith Rasulullah SAW, dan apa yang datang dari sahabat. Wal-wahyi fil ladhi, dan ambil juga keharusan dari wahyu. Jadi ambil dari Al-Quran dan hadith, dan apa yang datang dari para sahabat. Fil ladhi tanaza'a fihi an-nas min hadhihi al-fiqar. Pada apa-apa yang manusia berselisih di dalamnya dari al-fiqar ini, dari perkara-perkara yang bisa menghancurkan ini. Nah, jadi apa saja manusia berselisih padanya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kembalikan kepada al-athar. Itu maksud dari penulis. Nah, ini beliau bangun di atas firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berselisih pada sesuatu, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang kalian itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, ya, itu adalah yang paling baik. Yang adalah yang paling baik dan sebaik-baik akibat untuk kalian. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ikhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Dan apa yang kalian berselisih padanya, maka hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya ini perintah untuk kembali kepada keharusan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada apa-apa yang kita berselisih. Ya. Dan siapa yang berpegang dengan dua hal ini, maka mereka lah yang selamat. Di atas, dijamin di atas petunjuk dan tidak disesatkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Malik, Al-Hakim dan selainnya, beliau bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati." Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara ini. Apa dua perkara tersebut? Yaitu kitab Allah dan apa? Sunnahku. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam bait berikutnya, bait yang ke-41. Kata beliau, "Fama lidawi tahsili udrun bitarki ma atahu bihi Jibril fi munzalis suwar." وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر. Kata beliau, dan tidak ada udzur bagi Dawid Tahsil, tidak ada udzur bagi orang yang bisa mencari, bisa membahas, tidak ada udzur baginya, tidak ada udzur baginya di dalam meninggalkan apa yang dibawa oleh Jibril dalam menzalit suar, dalam surah-surah yang diturunkan. Nah, perhatikan ya ibarat penulis. Apa yang dibawa oleh Jibril dalam surah yang diturunkan. Dan ini kaidah umum. Dasar umum mengukur kebenaran. Kebenaran itu pasti ada wahyu yang datang menurunkannya. Itu kebenaran. Jadi apa saja dari perkara akidah maupun perkara yang lainnya, ya, pasti ada wahyu yang menjelaskannya. Ada tuntunan yang menerangkannya. Itu harus. Nah, dan ini ukuran yang membedakan antara ahlul haq dan ahlul batil. Karena itu para nabi mengukur seperti itu. Ya, Nabi Yusuf alaihi salam ketika menyalahkan kaumnya, ya, terhadap apa yang mereka sembah, ya, boleh sebutkan bahwa apa yang kalian sembah itu ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan sultan tentangnya. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendebat kaumnya juga seperti itu ucapan beliau. Maka ini adalah ukuran, mengukur kebenaran. Kalau memang dia adalah kebenaran, pasti telah ada dari Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Ya. Sebab hanya dua perkara. Apakah itu al-haq atau al-batil? Kalau dia bukan haq, berarti batil. Kalau bukan batil, berarti dia haq. Allah firman, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Apakah tidak ada setelah kebenaran itu kecuali hanya sekedar kesesatan saja. Nah. Kata beliau, وَبَيَّنَ فَحْوَاهُ النَّدِيُّ بِشَرْحِهِ. Dan Nabi SAW menjelaskan fahwahu, kandungannya atau maksudnya, dengan syarhihi, dengan syarah beliau, penjelasan beliau. Wa adda ila al-ashabi ma anhu qad sutir. Dan Nabi telah menyampaikan kepada para sahabat apa yang ditulis, telah ditulis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa yang ditulis dari Nabi, yaitu hadith-hadith beliau. Ya, Nabi telah menyampaikannya kepada para sahabat, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, sini penulis menjelaskan tentang masalah udur. Ya. Jadi orang yang punya kemampuan untuk membahas, itu tidak ada udur baginya untuk meninggalkan apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang diterangkan dari Sunnah. Tidak ada udur baginya. Sebab Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan segala sesuatu dan telah menegakkan hujjah. Telah menegakkan hujjah. Dipahami? Adapun orang yang jahil, tidak sampai kepadanya dakwah, tidak mampu membina, tidak mampu memilah perkara, ya, maka orang yang seperti ini, ya, kadang diberi udur untuknya. Kalau memang dia tumbuh di tempat yang tidak memungkinkan dia untuk belajar Islam. Nah, walaupun sebagian dari ulama kita memandang bahwa orang yang seperti ini keadaannya di masa ini, bisa dikatakan tidak ada lagi. Ya, sebab di masa ini, nah, Islam itu tersebar dengan penyebaran yang sangat meluas. Sampai terdengar melalui siaran radio, melalui bacaan di koran, dan seterusnya. Sampai kepada mereka. Maka tidak ada udur. Ya. Bagi siapa yang meninggalkannya? Jelas? Ini di kalangan sebagian para ulama. Ya, kalau dia mampu untuk tahsil, dia mampu untuk mendapatkannya, mampu untuk mempelajarinya, dia tidak mempelajari, maka orang yang seperti ini tidak ada udur, melakukan dosa, melakukan hal yang salah. Kalau dia tinggal di tengah orang, di tengah manusia, ada yang bisa menunjukkan kepadanya kebenaran. Bisa menunjukkan kepadanya kebenaran. Ini yang disinggung di sini oleh penulis, dan beliau beri ketentuan di dawit tahsil. Bagi siapa yang punya tahsil. Nah, dan kembali di sini beliau tekankan, ya, tentang wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebagaimana di awal bait beliau mulai dengan hal tersebut, menjelaskan wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat, dan di akhir di sini di bait 41-42 juga beliau jelaskan tentang hal tersebut. Nah, kemudian beliau tutup mandhumah beliau ini. Kata beliau, فَبِاللَّهِ تَوْفِيقِي وَآمُلُ أَفْوَهُ وَأَسْأَلُهُ حِبًّا يَقِينِي مِنَ الْغِيَرِ لِأَسْأَدَ بِالْفَوْزِ الْمُبِينِ مُسَابِقًا إِلَى جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ فِي صَالِحِ الزُّمَرِ. Kata beliau, فَبِاللَّهِ تَوْفِيقِي, hanya kepada Allah taufik saya. Nah, maksudnya Allah lah yang memberikan kepada aku taufik. Sebab al-muwaffaq man waffaqahu Allah. Orang yang mendapatkan taufik adalah siapa yang Allah berikan kepadanya taufik. Ya. Karena itu seorang hamba hendaknya memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi Salih berkata, "Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Tidak ada taufik bagi saya kecuali hanya pada Allah. Hanya dari Allah. Kepadanya lah saya bertawakal dan kepadanya lah saya kembali. Nah, iya. Perhatikan ya, beliau di sini tutup dengan doa mewakili apa yang telah lalu. Jadi seluruh apa yang beliau sebutkan, ya, seluruh apa yang beliau sebutkan, pada apa yang telah lalu. Semuanya itu adalah penyampaian yang penulis menekankan hal ini dan bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia diberi taufik dalam hal tersebut. Dibenarkan dalam hal tersebut. Nah, jelas? Wa amul afwahu, dan saya sangat berharap maaf darinya, pengampunan darinya. Ya, kalau misalnya ada kesalahan dari hal tersebut, berharap pengampunan. Ya. Jelas? Nah, ini adalah suatu hal yang wajar. Bukan artinya beliau ragu terhadap apa yang beliau sampaikan, tapi namanya manusia, ya tidak ada yang dikatakan dia luput dari kesalahan. Bahkan para nabi dan para rasul juga berucap seperti itu. Ya. Mereka tatkala menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, menyampaikan al-haq, ya, mereka juga masih mengatakan wa ma taufiqi illa billah. Tidak taufik bagi saya kecuali hanya kepada Allah. Nah, wa amulu afwahu, dan saya sangat berharap maaf darinya. Wa as'aluhu hibban yaqini minal qiyar. Wa as'aluhu hibban yaqini minal qiyar. Dan saya memohon kepadanya penjagaan. Yaqini minal qiyar, yang menjaga saya dari al-qiyar. Al-qiyar yang diinginkan di sini adalah perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan. Ya, maksudnya beliau memohon supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas akidah ini. Ya, dikokohkan, diberikan istiqamah di atas akidah ini. Dan diwafatkan di atas akidah ini. Di atas keyakinan ini. Nah, dan ini adalah dambaan yang didambakan oleh setiap muslim. Ya. Sebab orang yang masih hidup, tidak ada yang dijamin dia selamat dari fitnah. Tidak ada yang dijamin selamat dari fitnah. Karena itu dia penulis bermohon kepada Allah. Wa as'aluku hibban yaqini minal ghiyar. Dan saya meminta kepadanya hibban, penjagaan. Yang menjaga saya dari ghiyar. Ghiyar sekarang yang tadi artinya apa? Taghayyur, itu perubahan. Li as'ada bil fawzil mubini musabiqan, supaya saya bisa meraih kebahagiaan dengan keberuntungan yang sangat jelas. Bersegera, perhatikannya kalimatnya, bersegera. Ya. Jadi beliau isyaratkan, siapa yang ingin bersegera kepada sorga, dia harus menjaga ya, akidah tersebut. Dan mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon supaya dijaga, diberikan istiqamah di atas akidah. Ya. Dan siapa yang istiqamah di atas akidah yang benar, mereka inilah yang bisa bersegera menuju kepada Jannatil Firdaus. Menuju kepada surga Firdaus. Fi salihiz zumar. Ya, pada az-zumar, kelompok yang paling salih. Ya, maksudnya kelompok yang salih ada kelompok yang dimasukkan ke dalam surga. Sebab manusia dimasukkan ke dalam sorga zumaron, yaitu berkelompok-kelompok. Sebagaimana penduduk neraka dimasukkan juga zumaron, berkelompok-kelompok. Nah, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Ya, dan digiringlah orang-orang kafir ke neraka jahannam dalam keadaan zumara, berkelompok-kelompok. Demikian pula orang yang beriman, orang yang bertakwa, keadaannya juga seperti itu. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Dan dikirilah orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya kepada sorga dalam keadaan zumaron. Maka penulis memohon supaya dengan taufik, pengampunan dari Allah dan dijaga ini, dia bisa beruntung, ya, bisa bahagia dengan meraih keberuntungan yang sangat jelas, berlomba menuju kepada sorga Firdaus, pada zumar yang paling salih, kelompok yang paling salih. Nah, ini akhir dari abiat Manzum al-Ra'iyah yang disebut oleh Imam Abul Qasim Sa'ad ibn Ali al-Zanjani rahimahullahu ta'ala. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.